Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، إِخْوَانِ فِي الدِّينِ رَحِمَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَجْمَعِينَ. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Wusabiyah fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyah. Pembahasan kita masih tentang Nawasibul Mudhari. Ya. Nawasibul Mudhari yaitu tentang itmaru an, yaitu an yang beramal secara mudmarah atau secara tersembunyi yang menasabkan fi'il mudhari yang datang setelah beberapa huruf. Dan kita, pembahasan kita adalah idmaru'an setelah fa'u sababiyah dan wawu al-ma'iyah. Sudah kita sebutkan syaratnya, ya, atau kapan fa'u sababiyah dan wawul ma'iyah menjadikan fi'il mudhari setelahnya mansub dengan an mudmarah wujuban. Kalau dia masbuqah bitalab au binafi. Kita ambil contoh kemarin, nahu dhakir fatan jaha dhakir watan jaha. Ini contoh tolak, ya, nanti kita akan lengkapi. Untuk i'rabnya fatan jaha tan jaha fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da fa'is sababiyah al masbuqati bi talab, ya, wa alamatu nasbihi al khathah dhahira ala akhirih. Tan jaha fi'ilun mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah al-masbuqah bitalab ma'lamat nisbihi al-fathah al-zahir ala akhirih. Baik. Qala, kita bacakan kalamnya syarih. Qala wa talabu yashmalu thamaniyata umur. Wahia al-amru wa du'a'u wa nahyu wa istifham wal ard bi sukun ra wa tahdid wa tamanni wa tarajji. At-talab itu secara umum maknanya adalah ada bentuk talab permintaan. Ya. Nah, permintaan itu kan macam jenisnya ada. Ada yang dengan perintah, ada yang dengan memohon, ya, dan lain sebagainya. At-talab Tolap ada 8. Ya, yang pertama al-amr perintah, kemudian ad-du'a, an-nahi, larangan, wal istifham, pertanyaan, wal ard, tawaran atau permintaan dengan lain, ya, dengan tuan lembut, ya, wa tahdid. Kalau tahdid, kebalikannya ada bentuk apa namanya ancaman. Terus misalnya watamani, nanti akan dijelaskan. Tamani itu angan-angan. Wataraji, taraji itu harapan. Nanti masing-masingnya akan kita contohkan. Waqad jama'aha taib fahadihi thamaniyah wa ma'an nafi tasiru tis'ah. Ya, 8 perkara, 8 yang merupakan bagian talab ini ya digabungkan dengan nafi ya menjadi 9. Ya. Dalam bait syair jadinya mur, wada'u, wanha, wasal, wa'rid, lihadihim. Taman Nawarju kada kana fi qad kamula. Baik. Mur itu al-amr, ud'u doa, inha wanha larangan, an-nahi wasal al-istifham, wa'rid al-ard lihadihim tahdid, tamanna atamani warju taraji, kada kan nafyu an-nafyu, maka menjadi sempurna itu menjadi 9. Taib. Qala hafizahullah ta'ala fa mithaluhuma ba'da al-amr. Famisaluhuma ba'da al-amr. Ba'da contoh setelah al-amr perintah. Qauluka dzakir fatanjaha. Ini contoh kita kemarin ya. Dzakir fatanjaha. Au watanjaha. Dzakir fatanjaha au watanjaha. Dzakir fatanjaha yang pertama dzakir watanjaha maksudnya demikian. Fatanjaha sekarang dari sisi irobnya. Ya. Kita kembali ke sini. Ini yang badal amar, jadi kita tidak tulis lagi. Baik. Fatanjaha fil misalil awal. Contoh yang pertama, fi'lun mudari'un mansubun bi'an mudmara wujuban ba'da fa'is sababiyya al-masbuqah bitolab wahwal amr. Ya, sekarang bisa di lebih ditekankan wahwal amr. Apa tolabnya? Al-amr an-nahi. Ya. Wa'alamatu nasbihi al-fathah al-zahira al-akhiri. Wa'an-najahu al-waqi' ba'dal fa' musabbabun anil mudhakarah. Ini yang kita bahas secara maknanya. Secara makna dari jumlah. Itu wa najah al-waqi' ba'dal fa' musabbabun anil mudhakarah. An-najah. Ya. Ya. Dzakir fatanjaha. Bermudhakarah lah. Ya, dalam pelajaranmu. Mudhakarah pelajaranmu. Maka engkau akan berhasil. Maka an-najah keberhasilan terjadi setelah fa itu disebabkan oleh al-mudhakarah. Itu maknanya kalau fa. Baik, watanjaha fil misali tsani. Watanjaha fil misali tsani. Fi'lun mudari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da waw as-al-ma'iyah. Al-masbuqah bitalab. Al-masbuqah bitalab. Wahual amr. Ya. Wa'alamatu nasbihi al-fathah al-zahir ala akhirihi. Wa najahul waqa'. Ya. Sekarang dicari sisi makna. Kembali kita jelaskan. Ya. Wa najahul waqa' ba'dal waw. Ya. Wa najahul waqa' ba'dal waw. Ini an-najahul waqa' ba'dal waw. Musahibun al-mudhakarah. Ini mengiringi al-mudhakarah. Ya. Di mana la yakunu najahun, tidak akan terdapat najah illa disertai, ya, kecuali disertai mudhakarah. Seorang itu mengulang-ulangi pelajarannya. Qala waqis ala hadainil misalain baqiyatal amthila al-atiyah. Ya, dan kiaskan sesuai dengan dua contoh ini, ya, kiaskan contoh-contoh yang berikut ini dengan dua contoh yang telah kita sebutkan ini. Dzakir fatanjaha, dzakir watanjaha. Baik dari sisi i'rabnya ataupun dari sisi maknanya. Ya. Baik. Sekarang kita sebutkan contoh-contohnya di sini. Ya. Al-amr sudah, perintah sudah, doa sekarang. Rabbi waffiqni. Rabbi waffiqni. F fa'amala saliha. Au wa'amala salihan. Baik, dari sisi i'rab, ya, fa'amala salihan, a'mala fi'il mudhari' mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da fa'is sababiyah al-masbuqah bi ad-du'a, bi ad-du'a, bi talab wa huwa ad-du'a. Ya, wal mantunasbihi al-fathah ad-dahira ala akhirihi. A'mala, ya, fi'il mudhari' mansuban ba'da'an mutmarah fi'il mudhari' mansuban bi'an mutmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah al-masbuqah bi'ad-du'a. Sekarang contoh an-nahi. Qauluka wa misaluhuma ba'dani qauluka la tuhmil fatan dama. La tuhmil fa tandama. Au watan dama. Ya. Tuhmil fatan dama. Fatan dama fi'il mudhari' mansubun. Wa'alamatun nasbihi taib mansubun bi'an mu'marah wujuban ba'da fa'i sababiyya al-masbuqah bin nahi. Ya. Wa'alamatun nasbihi al-fathah dairah ala akhirihi. Tandama wa tandama. Ya, di situ kurang waw kalau dicetakkan benar. La tuhmil fatandama au wa tandama. Ya. Tandama fi'il mudhari' mansubun bi wawil ma'iyah. Bi an mudmarah wujuban ba'da wawil mu'iyah al musbuqah bi an nahi. Dan yang keempat al istifhan. Qauluka hal ja'a zaidun fa usallima alaihi. Au wa usallima alaihi. Hal ja'a zaidun fa usallima alaihi. Kenapa al istifham juga tolap? Ya, karena nama istifham bertanya, dia meminta untuk apa? Dijawab. Hal ja'a zaidun fa usallima alaihi. Apakah Zaid datang maka aku mengucapkan ucapan salam untuknya. Baik, fa usallima, usallima mansubun fi'il mudhari' mansubun bi'an mudmarah wujuban wa dafa'i sababiyah al-masbuqah bil istifham. Wa usallima alaihi usallima fi'il mudhari' mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da wawi al-ma'iyah al-masbuqah bil istifham. Al-'ard yang berikutnya wahwa talabul amr At-talab birifkin walin. At-talab maknanya birifkin walin. Contohnya, ala tazuruna fatata'allama. Au watata'allama. Baik. Al-ard itu at-talab birifkin walin. Ya, halus, secara halus, mengajak secara halus. Ya. Nah, kalau at-talab al-ard itu biasanya didahului oleh ala. Ya, kalau kalau gampangnya gitu aja. Kalau didahului oleh ala itu menunjukkan apa namanya al-ard, ya. Baik, tata'allama fatata'allama sama kayak tadi ya, fatata'allama fi'il mudhari' mansubun bi'an mu'arraf wujuban badal fa'i sababiyah al-masbuqa bil-ard. Watata'allama fi'il mudhari' mansubun bi'an mu'arraf wujuban badal wawil ma'iyah ya al-masbuqah bi al-ard. Ya. Tidakkah engkau menziarahi kami ya? Ya, fa tata'allama, maka engkau bisa belajar. Nah, ini halus, ajakannya halus. Baik. Kemudian yang berikutnya at-tahdid. At-talab bihassin wa id'ad. Ya. Ada bentuk paksaan, beda dengan art yang agak halus, kalau ini ada bentuk paksaan. Contoh, halla. Nah, kalau halla, dari hallanya ini menunjukkan tahdid. Akramta Zaidan fayashkuraka. Au wayas kuruka taib. Halla akramta Zaidan. Kenapa engkau tidak? Nah, itu agak kenceng ngomongnya. Ya, kalau tahdid itu agak kenceng ngomongnya. Kenapa engkau tidak memuliakan Zaid? Ayo muliakan Zaid. Nah, bisa seperti itu maknanya. Wa misluhu ma misal ma ba'da tamanni. Tamanni. Talabul mustahil. Tamanni. Talabu al mustahil. Mengharapkan sesuatu yang mustahil. Au ma fihi usrun. Atau yang sesuatu yang sulit. Ya. Di sini contohkan. Laita limalan. Fa'atasaddaqa minhu. Laitali, seandainya aku memiliki harta. Kemudian aku menjelaskan dengan tape. Masalahnya, apakah harta itu sesuatu yang mustahil? Mustahil enggak. Sulit. Mungkin, kalau memang dari keadaannya dia bukan orang yang memiliki harta yang banyak. Ya. Dan dia berharap memiliki harta lebih supaya dia bisa bersedekah. Ya. Au wa atta sadaqo. Tay fa ta sadaqo atta sadaqo fi'il mudhari' mansubun bi anut marhujuban ba'da fa as-sababiyyah al-masbuqah bi tamanni. Ya. Kiaskan aja ya, biar. Al terakhir dari at-talab at-taraji. At-taraji talabu al-amril mahbub. Ya, mengharapkan perkara yang disukai. Contohnya di sini, la'alla zaidan qadimun fanukrimahu. La'alla zaidan qadimun fanukrimahu. Au wanukrimahu. Fanukrimahu, nukrimahu fi'il mudhari' mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da fa'is sababiyah al-masbuqah bi'at-taraji. Taib yang terakhir adalah an-nafi. Ya, an-nafi. La yal'abu Zaidun fayadi'u amaluhu. Fayadi'a amaluhu. La yal abu Zaidun wayadi a amaluhu. Baik. An-nafi ini contoh an-nafi. Wayadi a amaluhu. Baik. Nah, untuk tugas silakan di i'rab lengkap yang nafi ini, la yal'abu zaidun fayadi'a amaluhu, ya, dan wa la yal'abu zaidun wayadi'a amaluhu. Ya, ini di i'rab lengkap untuk tugas dikumpulkan pada hari Sabtu, dikumpulkan ya, insyaallah kita akan periksa pada hari Sabtu. Qala fal fi'lul mudhari'u fi jami'in subun bi'an mudmarah wujuban ba'da fa'i sababiyah. Ya, fi'il mudhari' pada seluruh contoh ini mansubnya adalah dengan an mudmarah wujuban ba'da fa'i sababiyah setelah fa'i sababiyah au atau wawil ma'iyah al-masbuqatain yang keduanya didahului oleh talab atau nafi. Wala tunasbihi al-fathah zahirah ala akhirihi. Baik, demikian yang mungkin kita sampaikan. Berarti tinggal au dari pelajaran kita an-nawasibul mudhari'. Naktafilahu nasbahanakum abihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.